tegak durian, tegas harapan, runtuh teayang pisang gunana, lir hayam disamberlang, asa tung ke bumi alam. Ngabuntu segala laku, lang layangan pegat talinan, gumantung kana angin, asaku mahang tetetet, awak ngegeger, nulisik ah, hati nulisik. Bagja gerak.